Anhu berkata, anna nasan qalu, bahwa sekelompok manusia, sekelompok sahabat, beberapa orang sahabat, ya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berkata menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, duhai utusan Allah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki kekayaan memborong pahala. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki kekayaan telah memborong pahala. Kenapa? Yusalluna kama nusalli, mereka bisa sholat seperti kita. Berarti kira-kira yang datang siapa? Sahabat kalangan kaya atau kalangan menengah? Kalangan miskin. Sahabat-sahabat kalangan miskin radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhum. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semuanya yang kaya dan miskin dari kalangan sahabat. Allahumma amin. Datang kelompok sahabat dari kelompok yang miskin. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya, ini sahabat-sahabat kami yang kaya, sudah memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Yasumuna kama nasumu, mereka bisa berpuasa sebagaimana kami puasa. Tapi kata para sahabat, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak bisa. Ini dulu di kalangan para sahabat yang dalam tanda petik irinya itu dalam amal soleh, bukan dalam kekayaannya. Ini yang disebut dengan ghibtah. Ghibtah yani iri, tapi iri yang halal. Ghibtah, pingin memiliki apa yang dimiliki orang lain dan bisa melakukan kebaikan yang dilakukan oleh kebaikan dan bisa melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Ini namanya ghibtah. Ini iri yang halal. Istilahnya iri halal. Walaupun sebetulnya bukan iri, namanya ghibtah. Kalau bahasa kita ini apa ya? Ya, pingin lah ya. Pingin gitu. Jadi kalau saya kaya, saya mau bersedekah seperti mereka. Kalau saya punya ilmu, saya mau ngajar seperti Syekh Fulan, Alim Fulan. Namanya ghibtah, pingin. Beda dengan iri. Kalau iri itu pingin punya harta seperti harta si Fulan, dan pinginnya si Fulan itu hartanya hancur. Itu namanya hasad, iri. Ini tidak boleh, dengki, serai, napa malih. Kalau ini para sahabat begitu, mereka menginginkannya itu bukan masalah pingin jadi orang kayanya, bukan, tapi pingin menggunakan kekayaan apabila kaya. Nah, di sini ada beberapa amal soleh yang sudah disebutkan. Jadi termasuk amal soleh itu adalah yusallun, apa? Salat. Jadi salat itu amal soleh. Kan kita sedang bicara tentang jalan-jalan kebaikan. Berarti yang Allah berikan kemampuan untuk banyak-banyak sholat, silahkan perbanyak sholat. Yeah. Terutama adalah sholat wajib. Bagaimana memperbanyak Ustaz? Ya rajin. Jangan nambah rokaatnya. Rajin. Terutama bapak-bapak berarti dikerjakan di masjid secara berjamaah. Ini termasuk kebaikan. Sholat berjamaah di masjid. Ditambah dengan yang bisa sholat sunnah. Silakan diperbanyak. Kapan saja. Kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Waktu-waktu yang terlarang misalnya ba'da sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, menjelang zuhur sampai matahari tergelincir ke arah barat. Menjelang zuhur sekitar 10 menit sebelum zuhur sampai matahari tergelincir ke arah barat. Yang ketiga, ba'da salat asar sampai matahari benar-benar terbenam. Ini 3 waktu yang terlarang untuk melakukan sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, tidak boleh. Termasuk juga tidak boleh untuk menguburkan jenazah. Ya. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang tidak boleh untuk menguburkan apa? Jenazah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat dan untuk menguburkan jenazah. Adapun sholat-sholat yang dawatul asbab, sholat-sholat yang memiliki sebab, maka boleh dikerjakan di waktu-waktu tersebut. Misal tahiyatul masjid. Ini boleh di 3 waktu itu lagi. Contoh apa lagi? Gerhana. Salat gerhana. Gerhana matahari di siang hari. Kalau ada terjadi di waktu-waktu itu, boleh dikerjakan. Ya. Contoh lagi misal sholat orang yang ketinggalan sholat sunnah fajar. Bangun kerainan, tangine pas krungu komat. Bangunnya pas dengar apa? Iqomat subuh. Maka belum sempat sholat sunnah fajar. Hanya dia datang ke masjid langsung ikut sholat subuh secara berjamaah. Maka boleh baginya untuk mengkodok sholat sunnah qobliyatal fajr atau sholat sunnah fajar langsung setelah sholat subuh. Loh, kok bisa Ustaz? Ya, karena pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Kalau tidak salah namanya Qais radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengerjakan 2 sholat, 2 rakaat sunnah fajar ba'da sholat subuh secara langsung. Salam, salam, dikir sebentar, kemudian setelah itu berdiri untuk qadha sholat sunnah fajar. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan dan tidak melarangnya. Berarti boleh atau tidak? Boleh. Makanya nek ujuk-ujuk mau ada yang bar subuh langsung ngadek niku mboten usah napa? Ndak usah kaget. Ya. Kemudian kita marah-marah, ndak boleh sholat setelah. Nah, ini nanti masuknya dalam bagaimana hukum atau tata cara mengingkari. Yang kita ingkari ini mungkar ataukah bukan? Jangan-jangan malah sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Kayak tadi pagi, saya sholat subuh. Tiba-tiba samping saya setelah selesai sholat subuh, bangun. Saya segera sadar, oh ini kelihatannya ketinggalan apa? Sholat sunnah fajar. Saya tak tanya ternyata betul. Antum jenengan anu ya? Ya Ustaz krainan katanya. Ya, krainan katanya. Masya Allah, mandor bangunan ya, bilang gitu. Ya, guyon sama beliau. Capek dia memang kerjanya, Masya Allah, pekerja berat. Ya. Makanya krainan. Nah, ini seperti itu. Waktu-waktu terlarang, maka kita tidak melakukan sholat. Termasuk di Masjidil Haram. Itu boleh melakukan sholat kapanpun saja. Ya, termasuk melakukan tawaf kapanpun saja. Tidak ada larangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka yang diberi oleh Allah kemampuan untuk sholat, sholatlah. Tidak usah merasa dirinya lebih baik daripada yang tidak melakukan. Ini mungkin sebagian kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan sholat malam. Jangan mencela yang tidak sholat malam. Karena mungkin yang tidak sholat malam dibukakan oleh Allah pintu ibadah yang lain. Apa contohnya? Yasumun, puasa. Mungkin dia dalam puasa rajin, tapi dalam sholat kurang rajin. Yang tidak rajin sholat, saya maksud sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib jelas, puasa wajib jelas. Sekarang yang sunnah, yang tidak rajin sholat sunnah, tidak rajin puasa sunnah, mungkin dibukakan oleh Allah pintu sedekah. Gak kelihatan. Sedekah wajib jelas, zakat. Kita bicara yang sunnah. Mungkin tidak puasa, tidak kelihatan puasa sunnah, tidak kelihatan sholat sunnah, tidak kelihatan sedekah. Mungkin dia punya amalan lain. Senang membersihkan jalanan. Ya kan? Membersihkan jalanan dari apa? Kotoran? Kotoran. Senang membersihkan masjid misalnya. Atau orangnya ternyata senang tersenyum. Saben ketemu kancane apa? Mesem. Ketemu bojone mesem. Sementara bojone merengut, boy. Ya. Ngapa masem-masem? Orang sholat sunnah, orang puasa, orang sedekah, ya kan? Nah ini satu kesalahan. Maka silakan yang dibukakan oleh Allah pintu sholat, sholatlah. Yang dibukakan oleh Allah pintu sedekah, sedekahlah. Yang dibukakan oleh Allah pintu apa tadi? Puasa, puasalah. Syukur-syukur bisa semuanya. Allahumma amin. Baik, ini diantara jalan-jalan kebaikan. Kemudian kata para sahabat yang miskin radhiyallahu taala anhum, mereka mengatakan wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tapi ya Rasulullah, mereka bisa melebihi kami dalam amalan karena mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang diberikan oleh Allah. Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, bukankah Allah telah menjadikan jalan-jalan kesempatan-kesempatan yang kalian bisa bersedekah dengannya. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menerangkan bahwa pintu sedekah bukan hanya dengan harta. Bukankah Allah telah memberikan jalan-jalan, kesempatan-kesempatan yang kalian bisa gunakan untuk sedekah? Ketika para sahabat menyampaikannya, Rasulullah, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta, sementara kami tidak. Kami harus bagaimana? Mereka bisa sholat seperti kami sholat, mereka bisa puasa seperti kami puasa, sementara mereka bisa bersedekah, kami tidak. Kami tidak bisa. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah jalan-jalan sedekah itu sangat banyak? Kemudian beliau menyebutkan inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya beliau menyebutkan jalan-jalan sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih sedekah. Ucapan apa? Subhanallah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir sedekah. Ucapan apa? Allahu akbar. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap ucapan tahmid adalah apa? Sedekah. Ucapan apa tahmid? Alhamdulillah. Ini jenengan nembe sedekah. Ya. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil, apa ucapan tahlil? La ilaha illallah. Itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan kepada yang baik sedekah. Wa nahyun anil mungkari sadaqah. Dan melarang dari yang mungkar sedekah. Jadi apa aja sedekah itu? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ini semuanya sedekah. Berarti kalau kita ingin sedekah sambil motoran, bisa atau enggak? Sangat bisa. Bagaimana cara orang naik sepeda motor bersedekah? Apakah melempar uangnya? Gitu? Enggak. Tapi dengan penuh khidmah, hati menghadap Allah, mata tetap perhatian pada jalanan. Kita ucapkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus begitu. Itu adalah sedekah. Termasuk amrun bil ma'ruf. Memerintahkan yang baik. Wa nahyun anil mungkar. Melarang dari yang mungkar. Lagi jalan. Lihat orang pacaran. Ya, lihat orang pacaran. Ning bener-bener pacaran loh niki. Bukan kakak adik lagi apa? Ngasu. Nah, saya pernah juga sih. Saya datangi sore-sore kok nang jembatan iki ngopo? Saya tanya. Ini suami istri ya? Saya bilang, tak pancing. Suami bukan, Pak. Kakak adik katanya. Jadi sengaja kalau ada anak muda lungguh jejer, itu tak tanya, suami istri bukan? Ini nikahnya kapan? Kalau ketok pelincat, pelincut, pelincat, ini kes ketok nih. Ini berarti bukan apa? Suami? Bukan suami istri. Seketika ditanya, ternyata kakak sama apa? Adik. Makanya, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh sembarangan. Jangan sampai kita melarang seseorang padahal dia tidak melakukan sesuatu yang terlarang. Misalnya kayak melihat tadi itu, pemuda dan pemudi. Kemudian langsung kita celak, kalian itu bukan apa-apa kok duduk di sini berduaan, setan yang ketiganya, ini tidak boleh langsung begitu. Dicek dulu, siapa mereka? Barangkali kakak, adik. Barangkali, sama ponakannya, masih mahram. Barangkali bapak sama anak putrinya. Ya, sebagian bapak itu, ya, sebagian bapak karena awet nom, Masya Allah, melaku karo putrine. Dikirane napa? Nah, pacaran padahal mereka itu adalah bapak dan anak. Entah bapaknya yang awet nom atau anaknya yang cepat. Jadi kita tidak boleh langsung mengatakan tidak boleh kamu itu, tapi harus diperjelas. Ini yang kemarin saya singgung bahwa dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh yang namanya ta'anni, tidak tergesa-gesa. Jadi harus dicek. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Kemudian masuk seorang sahabat. Unculuk, unculuk, unculuk, langsung duduk. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan jangan duduk, enggak begitu, langsung. Tapi beliau bertanya, "Apakah engkau sudah salat 2 rakaat?" Kata sahabat tadi, belum. Kalau begitu, berdiri, sholatlah 2 rakaat dan persingkat sholatnya. Ini di tengah-tengah apa? Khutbah. Jadi ditanya dulu, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Dijawab, belum. Hadis ini memberi faedah, kita ini harus cek dulu. Sebelum memerintahkan sesuatu yang ma'ruf atau melarang sesuatu yang mungkar. Nah, termasuk begitu. Kadang orang berduaan, boncengan. Teman kita lihat sedang boncengan. Dengan apa? Wanita. Kita belum pernah melihat wanita itu. Kemudian langsung kita celah, kamu kok kemarin bonceng wanita sembarangan saja? Tidak boleh, itu haram. Yang kapan? Itu kemarin. Pas di pasar, saya lihat kamu boncengan. Oh, itu simbok saya. Ya. Oh, itu nenek saya. Nenek kok 6 temen lo? Ceritanya ini lo. Ada enggak yang neneknya muda? Nenek termuda itu dalam sejarah umurnya 21 tahun. Itu nenek termuda. 10 tahun atau 9 tahun nikah. Kemudian 10 tahun punya anak. Punya anak dulu, gitu. Kemudian setelah anaknya umur 9 tahun dinikahkan. Berarti nenek ibunya umur berapa? 19 ya, 19. Kemudian setahun kemudian anaknya punya anak. Berarti sang nenek umur berapa? 20 atau 21 tahun. Itu kata, kalau tidak salah kata Imam Syafi'i, nenek termuda yang ada, yang pernah beliau jumpai. Jadi mungkin saja nenek itu masih apa? Masih muda. Dulu saya mondok, teman saya itu kakek sama cucu, sak kelas. Jadi ada kelas 1 SMP masuk, di kelas 1 SMP itu kakeknya ya kelas 1, cucunya juga kelas 1. Ya, mungkin kakek cilik, mbah cilik, ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi mungkin bapaknya punya istri berapa? 4, 3, 2 mungkin. Dari anak mbarepnya itu, dari istri pertama punya anak yang tertua, sudah punya apa? Anak. Sementara dia nikah lagi juga punya apa? Anak. gimana itu ceritanya jadinya? Ya, pokoknya begitulah, yang bulat gitu. Ya, ketemunya pokoknya kakek dan cucu di kelas bareng. Itu dulu ketika saya mondok. Ya. Jadi harus diperjelas dulu. Makanya salah satu syarat orang akan amar ma'ruf nahi mungkar, satu, punya ilmu. Ilmu tentang apa yang akan diperintahkan, ilmu apa yang akan dilarang. Yang kedua, punya ilmu bahwa sesuatu yang akan dilarang atau sesuatu yang diperintahkan itu betul-betul ma'ruf atau betul-betul mungkar. Sesuatu yang dilarang betul-betul ma'ruf, sesuatu yang diperintahkan betul-betul ma'ruf, dan sesuatu yang dilarang betul-betul mungkar. Kalau yang pertama tadi punya ilmu syar'i. Yang kedua, yang akan diperintahkan betul-betul ma'ruf, yang akan dilarang betul-betul mungkar. Syarat yang ketiga, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Makanya di sini tidak sembarangan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, berarti di antara jalan-jalan kebaikan, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian apa lagi? Wa fi but'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam hubungan kalian dengan istri kalian ada sedekah. Adalah apa? Sedekah. Itu bahasa yang saya gunakan untuk menerjemahkan. Insyaallah bapak-bapak sudah paham. Ya. Dan di dalam hubungan kalian dengan istri kalian ada sedekahnya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Duhai utusan Allah, apakah jika seseorang dari kita melampiaskan syahwatnya, yakni kepada yang halal, dia akan dapat pahala? Sedekah otomatis pahala. Nggih napa mboten? Bapak-bapak dong napa mboten iki? Bisa difahami nggih? Nggih. Apakah seorang yang mendatangi istrinya? Ada anak kecil soalnya ya. Juga pendengarnya juga macam-macam gitu. Paham nggih insyaallah nggih? Apakah di situ ada pahalanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haram. Apa pendapat kalian kalau dia meletakkan syahwatnya dalam perkara yang haram? Yani berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Apakah dia akan dapat dosa? Tentu sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula kalau seseorang itu meletakkan syahwatnya dalam perkara yang halal, maka ada pahalanya. Berarti di antara bentuk sedekah adalah suami mendatangi apa? Istri. Dan di antara bentuk sedekah adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram karena siapa? Karena Allah. Apa sih meninggalkan perkara-perkara yang haram? Banyak. Yang haram untuk mulut misalnya, napa? Makan yang haram. Makan makanan yang haram. Contohnya napa? Babi. Contohnya napa malih? Makan daging anjing. Contohnya napa malih? Makan saren, napa? Saren. Teng mriki napa? Darah. Didih. Ngen kula saren apa ya? Ya saren betul. Saren, didih. Bukan marus, marus siapa? Yang nempel itu. Darah yang di marus. Kalau marus, kalau enggak salah itu kayak kelenjar yang nempel. Kelenjar yang nempel di tulang iga ayam misalnya. Itu bukan kalau itu. Nggih. Dalam sumsum bukan. Nah, yang dimaksud darah yang haram itu darah yang ini. Nyembelih kemudian dikumpulkan itu loh. Ditadahi. Ora nek mboten ditadahi nggih langsung di naudzubillah mithalik. Allahu musta'an. Itu ndak boleh. Saren, didih, tempat saya juga didih juga namanya. Gitu. Itu ndak boleh. Contohnya lagi apa? Bangkai. Bangkai itu ndak boleh. Anu nyembelih lali ora bismillah. Maka hukumnya apa? Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin tetap haram. Padahal sapi regane 40 1 M. Lali bismillah. Gimana ini? Ya sudah gimana lagi? Jadi bangkai dia. Tapi kan niatnya kita enggak bicara niat, harus mengucapkan. Ya tapi kenapa dijadikan bangkai? Supaya jadi pelajaran. Besok lagi nyembelih itu harus apa? Ingat bismillah. 1 M loh, napa wonten sapi yang 1 M? Ada. Lali bismillah. Masya Allah. Ini hati-hati. Ya, itu bangkai. Termasuk bangkai. Anu, petik ketabrak. Jubrak. Lagi kelojotan. Terus mati. Wah, eman-eman temen ini. Ya, ini bangkai. Atau hewan-hewan yang jatuh dari tempat tinggi. Kambing jatuh atau suduk-sudukan sama temennya, adu apa itu namanya, adu tanduk, adu ndas, ya kemudian mati, ini sudah bangkai, tidak boleh kita konsumsi. Atau bekas gigitan binatang buas, ya, itu juga termasuk bangkai, tidak boleh kita konsumsi. Termasuk juga yang bangkai itu adalah makuti'a minal baha'im fahuwa maitah. Segala sesuatu makuti'a minal hayyi, segala sesuatu yang dipotong dari makhluk yang hidup. Ngusapi, lemu, ajeng disembelih kabeh eman-eman. Terus pripun? Sop buntute dulu. Buntute ketok. Kemudian disop. Ini bangke buntutnya ini. Karena dipotong dari makhluk yang masih hidup. Ngisuke tracake. Dipipili siji-siji ini ndak boleh. Ini bangkai. Wallahu ta'ala a'lam bi ashab. Apa ya ada yang seperti itu? Ya mungkin saja. Lagi berburu toh. Kemudian lempar apa? Tombak kena ekornya. Hewannya masih lari, buntute tugel, di ambil bawa pulang. Ngapa berburu? Berburu ekor sapi, ya kan? Ini enggak boleh dimasak ini. Ya, karena makuti aminal hayyi fahuwa makuti aminal bahaim fahuwa mayitah. Yang dipotong dari makhluk yang masih hidup itu adalah bangkai. Baik, termasuk yang dosa mulut yang harus dijauhi. Itu ada pahalanya ngerokok. Pun lah saat ini terus terang mohon. termasuk kedzaliman yang paling besar di zaman ini itu rokok. Karena dia mendzalimi diri dan mendzalimi orang lain tapi cuek. Niki nuwun sewu. Ya. Dia mendzalimi diri, kenapa? Merusak. Sampai Ustadz Abdullah pernah cerita dulu ketemu dengan seseorang, enggak saya sebutkan peristiwanya di mana, siapa dia, enggak, pokoknya ketemu dengan seseorang, teman-temannya pada ngerokok. Dia enggak ngerokok. Ketika ditanya, "Kamu, Bapak kok tidak merokok?" "Saya dulu perokok berat. Sampai akhirnya saya harus dioperasi untuk bikin apa? Lubang. Dan operasinya enggak boleh dibius." Jadi operasi hidup-hidup. Rokok, mendzalimi diri sendiri dan orang lain tapi cuek, itu termasuk kedzaliman yang cukup besar. Dan tidak akan, dosanya tidak akan dibiarkan begitu saja, tapi akan dituntut kelak sampai hari kiamat. Karena itu adalah kedzaliman. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Maka kita tinggalkan segala macam bentuk keharaman, mulut, hati dan juga anggota badan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala hal itu menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.